Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita melanjutkan al-idhah wa tabyin. Sekarang poin ke-9, nususu wa aqawilu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Penegasan dan ucapan-ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, wal murtaddu, dan orang murtad itu adalah man asyraka billahi ta'ala. Orang yang menyekutukan Allah Ta'ala. Atau kana mubghidan lirrasuli, atau orang yang membenci Rasulullah. Walima ja'a bihi, dan membenci apa yang dibawa Rasulullah. Au taraka inkar mungkarin biqalbihi, atau meninggalkan pengingkaran kemungkaran dengan hatinya. Au tawahhama anna ahadan minas sahabati, atau menduga, menyangka bahwa seorang dari sahabat, awit tabi'in atau tabi'in, awit tabi'ihim atau tabi'it tabi'in, qatala ma'al kufari, berperang di barisan orang-orang kafir. Aw ajaza zalika, atau membolehkan hal itu. Aw angkara mujma'an alaihi ijma'an qat'iyan, atau mengingkari sesuatu yang sudah diijmakan dengan ijma yang qat'i. Aw ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita, atau menjadikan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala perantara-perantara, ya tawakkalu alaihim, yang mana dia bersandar kepadanya, kepada mereka, wa yad'uhum, dan menyeru mereka, wa yas'aluhum, dan meminta kepada mereka. Titik. Waman syakka, dan barang siapa, ini kalimat baru, waman syakka fi sifatin min sifatillahi ta'ala, dan barang siapa meragukan satu dari sifat Allah Ta'ala, wa misluhu, sedangkan orang semisal dia itu la yajhaluha, mengetahuinya, tidak jahil terhadapnya, fa murtadun, maka dia murtad. Wa inkana misluhu yajhaluha, dan bila orang semisal dia itu tidak mengetahuinya, falaisa bimurtaddin, maka dia tidak murtad. Walihaza lam yukafir an-nabiyu sallallahu alaihi wasallam, oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengkafirkan ar-rajula syakka fi qudratillahi wa i'adatihi, orang yang ragu perihal qudrah Allah dan pengembaliannya setelah jasadnya dihancur leburkan. Li'annahu la yakunu illa ba'da risalati, karena pengetahuan hal itu tidak terjadi kecuali setelah risalah. Wa minhu, dan di antara contohnya, qaulu Aisyah radhiyallahu anha, ucapan Aisyah radhiyallahu anha, mahma yaktumun nasu ya'lamhu Allah, bagaimanapun manusia menyembunyikan, Allah mengetahuinya. Qala, Rasul mengatakan, na'am, ya. Di sini Syekhul Islam menjelaskan tentang orang murtad. Bisa dilihat di sini, orang murtad pertama orang yang menyekutukan Allah Ta'ala. Murtad gitu kan. Bukan tanpa disebutkan orang semacam dia itu jahil atau tidak jahil. Mutlak. Atau orang yang membenci Rasul. Itu juga mutlak, langsung kafir. Tidak ada rincian. Atau membenci apa yang dibawa Rasul. Itu juga tidak ada rincian. Semuanya kafir. Atau mengingkari tidak, atau meninggalkan pengingkaran kemungkaran dengan hatinya. Maksudnya orang yang mudahana dengan hatinya tidak ada pengingkaran, itu kan kalau orang muslim walaupun tidak bisa mengingkari dengan lisan atau dengan tangan, mesti ada pengingkaran di hati. Atau kalau kaitan dengan kekafiran, tidak ada pengingkaran dengan hati itu bentuknya itu duduk di majlis kekafiran tanpa dipaksa dan tanpa pergi, yang masuk dalam An-Nisa 140 itu kan. Qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yastahzau biha fala taqulu ma'hum innahum hatta yakhudu fi hadithin ghairi innakum idzan mithluhum. Allah telah menurunkan kepada kalian dalam Alkitab itu jika kalian mendengar ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan, maka jangan duduk bersama mereka sampai mereka memalingkan kepada pembicaraan yang lain. Sesungguhnya kalian bila demikian, bila duduk ya, saat mereka sedang mengingkari atau memperolok-olokkan, berarti kalian sama dengan mereka. Itu karena pengingkaran dengan hati itu bukan maksudnya di hati saja, tapi dengan pergi meninggalkan tempat dilakukan kemungkaran. Itu namanya pengingkaran hati itu. Atau orang yang mengira bahwa ada seorang sahabat atau tabi'in atau tabi'in berperang di barisan orang-orang kafir. Atau banyak orang, termasuk orang murtad juga, orang yang membolehkan berperang di barisan orang kafir. Atau orang yang mengingkari hal yang sudah diijmakan dengan ijma qat'i. Seperti wajibnya sholat, zakat, shaum, haji, haram zina, mencuri, membunuh, itu kan hal-hal yang diijmakan dengan ijma yang qat'i. Berarti ma'lum fiddin bidzarurah. Ini juga kafir. Atau orang yang menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah, di mana dia bersandar memohon kepada perantara tersebut. Nah, ini macam-macam orang ini murtad tanpa ada perincian. Ya, baik yang jahilnya maupun yang tidak jahilnya. Tapi di sini ketika Syaikhul Islam menjelaskan orang yang ragu, di sini belum memulai ucapannya wa man syakka, dan barang siapa meragukan satu sifat dari sifat Allah, maka ada rincian di sini. Kalau orang semacam dia itu, orang semisal dia tidak mengetahuinya, maka tidak murtad. Tapi kalau orang semisal dia itu mengetahuinya, maka dia murtad. Seperti kisah orang yang berwasiat membakar jasadnya itu kan. Itu kan bukan kaitan dengan sifat satu sifat, tapi bagian dari satu sifat itu. Juga kaitan hadis Aisyah menurut pendapat Ibnu Taimiyah itu kan. Ini kan pendapat beliau. Tapi yang jelas, ini beliau membedakan antara syirik dengan kaitan dengan sifat. Ta'amal kalam syaikhi rahimahullah. Perhatikan ucapan Syekhul Islam rahimahullah. Fa'innahu fi masail syirkil akbar. Sesungguhnya beliau di dalam permasalahan syirik akbar. Kat si khadil wasaiti min dunillah. Seperti menjadikan perantara selain Allah. Fa'innahu atlaqa fiha. Maka semuanya beliau di sana memutlakan. Ponis itu kan. Tidak merinci itu kan. Walam yastasni al-jahila, dan tidak mengecualikan orang jahil. Bainama fi masaili sifati, padahal dalam permasalahan sifat, fa'innahu ya'zuru fiha bil-jahli. Maka semuanya beliau menguzur di dalamnya dengan sebab kejahilan. Jadi tadi dalam masalah syirik beliau memutlakan itu kan, tidak memberikan perincian, tapi ketika kaitan dengan sifat beliau mengatakan kalau orang semacam dia tidak mengetahuinya maka tidak kafir, kalau orang semacam dia mengetahuinya maka kafir. Qala Syaikhu Abdullah Ibnu Abdurrahman Aba Bitin rahimahullah. Syaikh Abdullah Aba Bitin rahimahullah mengatakan ta'liqan ala qawl Ibnu Taimiyah tahadha, dalam rangka mengomentari ucapan Ibnu Taimiyah ini. Wa ikhtiyaru syaikhi Taqiyuddin fi sifat, dan pilihan Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah dalam permasalahan sifat, annahu bahwa beliau la yukaffiru al-jahila, tidak mengkafirkan orang yang jahil dalam masalah sifat. Wa amma fi syirki wa nahwihi, adapun di dalam permasalahan syirik dan yang semacam syirik tadi, hal-hal seperti membenci Rasul, membenci ajaran Rasul, atau yang lainnya, mengingkari hari kiamat, dan seterusnya. Fala, maka beliau tidak demikian, tidak mengudur orang jahil. Kama sataqifu ala ba'di kalamihi, insyaAllah, sebagaimana engkau akan mendapatkan, atau akan melihat terhadap sebagian ucapan beliau, insyaAllah. Waqad qaddamna ba'da kalamihi fil ittihadiyyati wa ghairihim, dan telah kami ketengahkan sebagian ucapan beliau tentang orang-orang ittihadiyah, orang-orang wahdat wujud dan yang lainnya. Wa takfirahu, dan pengkafiran beliau terhadap man syakka fi kufrihim, terhadap orang yang meragukan kekafiran kelompok ittihadiyah. Wa thumma naqala kalam Ibnu Taimiyah alladzi naqalnahu lak. Kemudian Syaikhul Abubaid Abu Butin menukil ucapan Ibnu Taimiyah dan telah kami nukil. Thumma qala, kemudian beliau berkata, fa atlaqa fi ma taqaddama min al mukaffirat. Ya, salah. Di mana beliau memutlakan di dalam apa yang telah lalu berupa hal-hal yang mengkafirkan, tidak merinci itu kan. Tidak merinci apa yang jahil diuzur, yang tidak jahil tidak diuzur, tidak melakukan itu. Tidak melakukan rincian, tapi memutlakan. Wa farraqa fis sifati baina jahili wa ghairihi. Sedangkan dalam sifat, beliau membedakan antara orang yang jahil dengan yang lain. Wa yaqulu Ibnu Taimiyah rahimahullah aidan fi ma'ridi hadisihi anil ad'iyati syirkiyah. Ibnu Taimiyah juga berkata dalam konteks pembicaraan beliau tentang doa-doa syirik, wal maratibu fi hadzal babi salasun. Tingkatan dalam permasalahan ini ada tiga. Ihdaha, salah satunya, ayyad wa ghairallahi, menyeru selain Allah, wa huwa mayyitun, yaitu mayyit, au ghaibun, atau yang gaib, sawa'un kana minal anbiya'i was sholihin au ghairihim, baik dari kalangan para nabi, sholihin dan yang lainnya. Fayaqulu, di mana dia mengatakan, ya sayyidi fulanun aghithni, ay tuanku fulan, tolong saya. Au ana astajiru bika, atau saya berlindung dengan engkau. Au astaghitsu bika, atau meminta pertolongan kepada engkau. Unsurni ala adui, atau mengatakan tolonglah saya terhadap musuh saya. Wa nahwu dzalika, dan yang semacam itu. Fa hadza huwa syirku billahi, maka inilah syirik terhadap Allah. Ila an yaqula, sampai beliau mengatakan, setelah menyebutkan bahwa yang dilakukan adalah syirik akbar, memohon kepada para wali atau salihin yang sudah meninggal dunia. Beliau mengatakan, wa a'zamu min dzalika an yaqula, dan lebih dahsyat dari itu adalah mengatakan, orang mengatakan, ighfirli, ampunilah saya, wa tub 'alayya, dan terima tobat saya. Kama yaf'aluhu ta'ifatun, sebagaimana yang dilakukan oleh sekelompok dari minal juhadil musyrikin, dari kalangan orang-orang yang jahil lagi musyrik. Di sini beliau menyebutkan apa? Al-juhal al-musyrikin. Ini bukan kaitan orang-orang kafir asli, tapi orang-orang yang mengaku muslim yang datang ke kuburan-kuburan yang dianggap keramat. Wa yaqulu aidan rahimahullah, beliau juga berkata rahimahullah, indama tahaddatsa amma yaf'aluhu ba'du ubadil quburil musyrikin, saat berbicara tentang apa yang dilakukan oleh sebagian ubadul kubur yang musyrik. Fa in qulta, jika engkau mengatakan, faqad yaf'alu ba'dun nasi inda qabrihi ay an-nabi sallallahu alaihi wasallam misla hadza, sebagian orang kadang melakukan hal semacam ini di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu laka, maka saya katakan kepada engkau, amma indal qabri fala yaqdiru ahadun ala dzalika. Adapun di sisi kuburan Rasulullah, maka seorang pun tidak bisa untuk melakukannya. Karena kan apa? Di benteng kan, enggak bisa masuk. Fa inna Allah ajaba da'watahu haitsu qala, karena sungguhnya Allah mengijabah doa beliau di mana beliau mengatakan, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad, ya Allah jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadati. Wa amma fi masjidihi fa inna ma yaf'alu dzalika ba'dun nasil juhal, adapun memang di masjid ada yang melakukannya, bukan di kuburannya tapi di masjid. Adapun di masjidnya, maka yang melakukan hal itu hanyalah orang-orang, sebagian orang-orang yang bodoh. Wa amma man ya'lamu syar'al islami, adapun orang yang mengetahui syariat Islam, fa innama yaf'alu ma syuri'a, maka dia melakukan yang disyariatkan. Wa haula'i, dan orang-orang ini, maksudnya orang-orang yang paham syariat Islam ini, yanhauna ula'ika, melarang orang-orang yang tadi meminta-minta di masjid, minta kepada Rasulullah di masjid, bihasabil imkani, sesuai dengan kemampuan. Fala yajtami'u az-zuwaru 'ala ad-dalali. Para peziarah itu semuanya tidak bersepakat di atas kesesatan. Wa amma qabru ghairihi, adapun orang-orang adapun kuburan selain Rasulullah, fal musafiruna ilaihi, maka orang-orang yang safar ke kuburan tersebut, kulluhum, semuanya itu adalah juhalun dolun musyrikun. Mereka semuanya orang-orang jahil yang sesat lagi musyrik. Wa yasiruna inda nafsil qabri, dan ini ada yang kurang. Dan mereka melakukannya di sisi kuburan, maksudnya di sisi kuburannya itu kan, karena kan mungkin deh kuburan selain Rasulullah. Wala ahada hunaka yunkiru alaihim, dan di sana tidak ada seorang pun yang mengingkari mereka. Di sini dia mengatakan kulluhum juhalun dalun musyrikun. Ini orang-orang yang mengaku muslim, karena beliau berbicara tentang orang-orang yang kuburiun. Tapi karena mereka melakukan kemusyrikan disebut juhalun dalun musyrikun. Fanzur rahimakallahu, maka lihatlah, semoga Allah merahmati engkau, kaifa wasafahum bil jahli, bagaimana beliau mensifati mereka dengan kebodohan. Tsumma hakama alaihim bid dalali wasyirki, kemudian beliau memvonis mereka sebagai orang-orang sesat, sebagai musyrik. Ma annahu zakara annahu laisa hunaka man yunkiru alaihim, padahal beliau menyebutkan bahwa di sana tidak ada seorang pun yang mengingkari mereka. Raji ma taqaddama fi fasli taqsimid din ila usul wa furu wa mawqifil islam, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah min zalika. Dan wa amma ma jaa anhu rahimahullah min aqwalin wa fatawa, adapun apa yang datang dari beliau berupa ucapan-ucapan dan fatwa-fatwa, fi annahu la yukaffiru man waqa'a fi syirki, bahwa beliau tidak mengkafirkan orang yang jatuh dalam kemusyrikan, wa ibadati ghairillahi, dan peribadatan kepada selain Allah, illa ba'da iqamatil hujjati, kecuba setelah penegakan hujjah, wa zalika li ghalabatil jahli wa qillatil ilmi bi asari risalati, dan itu dikarenakan merebaknya, menguasainya kebodohan dan sedikitnya ilmu terhadap peninggalan Rasul. Qawli rahimahullah, seperti ucapan beliau rahimahullah. Ini ingin menjelaskan, adapun pernyataan beliau yang di sana, beliau seolah-olah tidak mengkafirkan orang yang bodoh yang melakukan kemusyrikan dan peribadatan kepada selain Allah kecuali setelah ditegakkan hujjah. Seperti ucapan ini, fa inna ba'da ma'rifati ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kita setelah mengetahui apa yang dibawa Rasul sallallahu alaihi wasallam, na'lamu, maka kita mengetahui bid-darurati, dengan pasti, annahu lam yusyri' li ummatihi, bahwa beliau tidak mensyariatkan bagi umatnya, an tad'a ahadan, menyeru seseorang, minal amwati, dari kalangan orang-orang yang sudah meninggal dunia, la minal anbiya, baik dari para nabi, wala salihin, wala barihin, baik orang-orang salih maupun yang lain, bilabzil iwa isti'anati, baik dengan kalimat isti'anah, minta tolong, wala begoriha, maupun dengan kalimat lain, wala bilabzil isti'adati, atau dengan kalimat isti'adah, minta perlindungan, wala begoriha, atau kalimat yang lain, kama annahu lam yusyarri li ummatihi, sebagaimana beliau tidak mensyariatkan bagi umatnya as-sujud li mayyitin, sujud kepada mayit, wala li ghairi mayyitin, apapun kepada selain mayit, wa nahwi dzalika, dan hal serupa itu. Balana'lamu annahu naha an kulli hadhil umur. Bahkan kita mengetahui bahwa beliau melarang semua hal ini. Wa anna min dzalika asy-syirka alladzi haramahullahu ta'ala wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara hal itu adalah penyekutuan yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Lakin akan tapi li ghalabatil jahli wa qillatil ilmi, akan tapi karena merebaknya kebodohan dan tidak adanya ilmu, lam yumkin takfiruhum, maka tidak mungkin mengkafirkan mereka bizalika dengan sebab perbuatan itu, hatta yubayyana lahum ma jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, hatta yubayyana lahum, sampai dijelaskan kepada mereka apa yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimma yukhalifuhu, dari apa yang menyelisihinya. Kan di sini zahirnya beliau apa mengatakan tidak mungkin dikafirkan karena mereka orang-orang jahil kan. Nah, bagaimana jawabannya? Padahal tadi kalimat-kalimat beliau sangat soleh itu kan. Insyaallah nanti kita lanjutkan. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وعليكم السلام.